Nako kanga se motema poto vandi na yo mamikolo Ezaleli na yo ekomiko bangisanga Ayo kosa mwisanga se pamba mama Nase ya motema oye bindenge tulingana ki Saleli na yo ekomiko bangisanga Okanisi soki toboyani Nakoko makai napona landa kayo kisasa mobimba e Nasali nangai pe mwana ya moto Nakoki nangai kozuwa ndenge masami nazuwaka Nazio ya kosula jenga motema e Bamifiti mama basi bakomelio Bikumba kumba mama basi bakumelio sango nangai Bioka yoka mama na pekisa kiyoko yokai Nakosala nini nakoloba nini ho Eloko elingi motema bapekisa kate ogosona Bango, oh yo, mi coche, es que soy un capa.